Lidal, Pak. Namanya itu Lidal. Intinya dia mengatakan, jangan jatuh simpen, Pak. Dan nanti kita akan kita urus. Gitu. Jadi intinya, dia mengatakan, apa gunanya Islam semacam ini? Itu adalah agama yang gagal. Tapi dia ngaku Islam. Agama kok apa namanya kasarannya, mas kamu kok masih ilmu dulu nggak gitu, ini mana apa namanya tidak konsisten, mereka mengatakan demokrasi, tapi kalau kita semacam ini mereka mengatakan kita anarkis. Ini perlu kita ketahui sekali, bukan masalah ini politik atau tidak politik, tapi ini adalah akhofah, ya, pengetahuan orang muslim yang harus mengatakan ada orang-orang. Jadi kalau ada kecepatan, dia cukup cepat mengklaim. Makanya dalam surat Ali Imran, di dalam akhir-akhir surat Ali Imran dikatakan, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْرَعُونَ بِمَا أَتَوْا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْرَعُونَ. Dan janganlah kamu, ya, mengira merasa. Kalau ada kebaikan, kamu akui sebagai kebaikan itu menjadi kebaikan bagimu kita. Jadi, jangan sampai kita mengaku kalau ada kebaikan, kita akui, padahal kita tidak berkontribusi apapun. Tapi kalau ada keburukan, segera ya orang ini ya melepasi, bersih tangan. Oh, itu barangkali sudah tak perempatan gini-gini. Jadi ternyata model semacam itu buat kalian, ya, itu sudah ada dalam Al-Qur'an pada sebab yang lampau. Disampaikan oleh Rasulullah SAW dari kita semacam. Maka Allah ingin menegaskan tentang tauhid yang benar, bahwa baik atau buruk itu dari Allah SWT. Maka dulu pernah saya terangkan, ya, tentang kehendak Allah. Apa terjadinya, apa yang terjadi di dunia ini atau di alam semesta ini dapat kita bagi menjadi tiga hal. Ya. Ada sesuatu yang mana Allah itu menghendaki dan Allah meridainya. Allah menghendaki dan Allah meridainya. Seperti apa? Seperti imannya Abu Bakar. Allah menghendaki iman Abu Bakar dan Allah meridainya. Ya. Tapi ada sesuatu yang mana Allah menghendaki, tetapi Allah tidak meridhai. Seperti apa? Kufurnya Abu Jahal, kufurnya Abu Lahab, itu kan semua kendala, tapi kan Allah tidak meridhai. Yang ketiga adalah, ada sesuatu, nanti empat. Yang ketiga adalah, ada sesuatu yang tidak dikehendaki dan tidak diridhai. Apa? Kufurnya Abu Bakar. Kami tidak dikendaki, dan juga tidak dikendaki, karena Abu Bakar meninggal dalam kondisi tetap beriman kepada Allah. Yang keempat, ada sesuatu yang tidak dikendaki, tetapi dikendaki, yaitu imannya Abu Jahal. Kan tidak dikendaki imannya Abu Jahal, khususnya dia meninggal dalam kondisi kufur. Tetapi keimanan itu dikendaki oleh Allah. Kemudian lagi bagi sekalian, jadi Allah ingin menegaskan bahwa ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwa ya sebab apapun yang terjadi, ya, keburukan atau kebaikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebabnya seperti ini tentunya ada dalam kehidupan ini yang semua itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah ya orang-orang Arab dulu pas menggunakan kata-kata tafayyur. Tafayyur itu apa? Tafayyur itu dia mereka-reka. Oh ini, ini nanti akibatnya kayak gini, ini nanti kayak gini. Sama di kita, Pak. Ya mohon maaf. Ya sama di kita. Kalau orang misalnya, mohon maaf, Pak ya. Kedatuan cepat, aduh, sial ini. Jadi mengaitkan sesuatu yang tidak ada. Ceritanya sama sekali. Nah, berbeda kalau kita mengisi sesuatu, ya, yang itu ada ceritanya misalkan, ya, kalau kamu mau kaya, kamu harus bekerja. Ini ada kaitannya. Dan tentunya semuanya adalah atas perintah Allah SWT. Nah, orang-orang Arab dulu, Pak, mereka itu suka mendebak-debak dengan apa? Yaitu dengan tohiratun. Atau, apa namanya, disebut dengan tohiratun. Diambil dari kata-kata, yaitu tohirat. Yaitu, apa namanya, burung. Jadi mereka itu, ya kalau ada burung gitu Pak ya, dilepas atau mereka itu menangkapnya dulu kemudian dilepas. Kalau dia pergangnya ke arah kanan, maka itu tanda kebaikan. Kalau dia pergangnya arah kiri, maka itu tanda keburukan. Maka disebut dengan tatoyur. Ya, istilahnya apa namanya, mengaitkan kejadian dengan sesuatu yang mereka anggap itu memiliki dampak dalam penentuan nasib. Ya. Nanti beda lagi dengan istilah dengan korsun. Ya, korsun itu istilahnya sendian, Pak. Jadi orang Arab dulu kalau mau bekerja atau mau apa-apa ya, dia menaruh apa, anak-anak panah itu ditaruh ke tempat, nanti dikocok. Nanti kalau keluarnya apa, waduh, ini nggak bisa, nggak. Kalau kamu berangkat sekarang, jadi kamu akan rugi. Itu tradisi mereka. Dan itulah yang diperangi ya, oleh Islam, karena termasuk dengan pengajian nasib. Dan itu termasuk menyebutkan Allah karena menganggap selain Allah itu memiliki penentu dalam kehidupan kita. Makanya, kenapa? Ya, mohon maaf. Ya, sering karena kita ini kan hidup di Jawa, Pak. Dan mohon maaf, Pak. Tidak ada di Jawa, Pak. Di berbagai negara itu ada ya tradisi yang mengaitkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada kaitannya. Itu disebut dengan kurofa. Mengada-ada sebuah keyakinan yang tidak ada kaitannya. Contoh misalkan, tadi saya katakan ya, kejatuhan secara orang ini. Atau Pak Peter Cuk, kembali objek-objek dari kata Rizki. Atau mohon maaf, apa ini? Ini semuanya tidak benar jika kita kaitkan dalam satu kejadian. Makanya mohon maaf sampai-sampai ya, Rasulullah mengajari kita tentang satu Tuhan. Karena begini Pak kasusnya, kadang kita ini kan sudah mendarah daging karena memang kita lah di Jawa memiliki kepercayaan kayak gitu. Walaupun kita sebelahnya itu sudah yakin cuma itu atas janji Allah, tapi kan itu terus dalam diri kita menggoda, cocok benar, menimbulkan kerahasiaan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan doa, ya, jangan doanya Allah, Allahumma bahwa tidak ada sesuatu yang bisa merubah

Thank you. kepada kaum kaumnya Fir'aun. Dan itu membuatkan hasil, Pak. Jangan pikiran, Pak. Ya. Selain kita tukasi kerja yang beriman, kemudian menimbulkan dampak yang luar biasa karena terjadi itu dilihat dan dikontrolkan pun sembilan orang. Rasa-rasa kesulitan dalam beberapa riwayat ya ada sekitar 600 ribu orang yang itu. Thank you. Kemudian wadzofati, dzofati itu jadi kakak lupa memenuhi di berbagai macam tempat. Fungsi dari Islam itu satu, buka makanan, buka kapak air. Pernah tak ada tempat? Cuma nanti di sekitar kerobokan rumah. Jadi ini ya, ada dua penafsiran. Yang pertama kan banyak orang kebingungan. Kalau buruk itu ini ada apa namanya minisem. Yang mengatakan ada di sini memang ini air mereka berupa sendirinya apa? Ini ada jawabnya. Kalau saya ya mengatakan lebih tidak lebih. Kemudian Thank you. inilah beberapa apa namanya tanda-tanda walaupun berdasarkan para ulama tanda-tanda itu menunjukkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan itu dimulai oleh karena firman dan belakangan dari masing-masing. Tetapi lagi wasat baru takabur wasat baru. Jadi ketika melihat ayat-ayat Islam kuat maka itu bukan masalah di dekat sini. Oh, mungkin ini cara-cara aku, mungkin tidak berguna, itu cara-cara aku, biar sampai aku macam-macam. Namun saat itu masih sekali lagi, Pak. Lalu, apa? Tapi kalau kita masih berguna, Masih berguna.